Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amma ba'd. Ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang mulia, kegiatan yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, tentunya kita tidak ingin menyia-nyiakan kemuliaan tempat, kemuliaan kegiatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyelesaikan studinya. Semoga Allah berikan kemudahan supaya cepat selesai. Yang baru masuk, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, memberikan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Yang berusaha, apakah itu sebagai pedagang atau bekerja sebagai karyawan, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan harta yang diperolehnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang paling tinggi yang senantiasa kita minta, semoga Allah memberikan kekuatan keimanan kepada kita dan keluarga kita, dan juga kesehatan untuk kita dan keluarga kita, khususnya yang hadir malam ini, umumnya warga FKNIT yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melengkapi acara sebelum menutup, sebelum penutupan. Ya, minggu yang lalu kita telah sampai gambaran manusia di alam akhirat, di padang mahsyar, yang lain dengan dunia, tidak sama dengan dunia saat ini. Ada gunung, ada hutan, padang mahsyar tidak ada. Sejauh mata memandang, semuanya kayak lapangan. Sampai mata itu tidak bisa melihat, itu baru ujungnya. Itu adalah padang mahsyar, diturunkannya matahari. Dan saat itu sangat panas sekali, manusia sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing di dunia ini tentunya. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada telaga yang diperuntukkan bagi umat Muhammad, orang-orang yang beriman dan beruntung kita menjadi umat Muhammad. Itu menjadi umat yang pertama kali akan dihisab, akan ditimbang, pertama kali masuk surga sebelum umat yang lain. Nah, kemarin sudah sampai tentang telaga itu yang dikatakan di dalam sebuah hadis, ya, bahwa haudi, telaga yang Allah berikan kepadaku, kata Nabi, masiratu syahrin, panjangnya itu kalau orang berjalan itu satu bulan. Wazawayahu, ya, lebarnya sawa, sama. Jadi kalau kita berjalan itu keliling itu bisa 4 bulan. Sebulan ke sana lurus, terus ke kiri, balik lagi ke sini, sampingnya 4 bulan kalau orang berjalan. Itu adalah gambaran telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu abyadun minal laban. Airnya yang mengisi telaga tersebut itu lebih putih dibandingkan susu. Wa rihuhu atyabun minal misk. Baunya, ada baunya juga, jadi berwarna itu air itu. Nah, baunya lebih wangi dari misik, minyak. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dan kizan itu tempat minum, gelas. Gelas-gelasnya itu jumlahnya kalau bisa menghitung silakan, sama jumlahnya dengan bintang di langit. Enggak tahu itu berapa. Ya, itu menunjukkan berarti gelas untuk minumnya itu banyak sekali di sana. Gitu. Man yashrab minha falayat mau abadan, orang yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, ini menjadi menjadi gambaran kita pada yaumul mahsyar itu, ketika orang kepanasan yang dibutuhkan adalah air. Cepat haus, keluar keringat kan gitu. Maka yang dibutuhkan adalah air, dan ini adalah telaga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak? Itu Nabi Muhammad SAW yang memberikan izin. Oh ya, kamu boleh, kamu umatku. Nah, ini tentunya menjadi harapan bagi kita. Itu gambaran sampai telaganya. Setelah itu, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah menemukan telaga atau tidak itu, nanti di alam akhirat itu pun juga ada yang namanya al-mizan, timbangan. Timbangan. Kalau timbangan badan itu datar begitu saja. Tapi digambarkan di sini timbangan itu ya, digambarkan lahu lisanun. Dia punya lisan. Bisa berbicara. Kalau timbangan di dunia, dia tidak punya lisan tapi punya apa? Punya gambaran. Ya kan? Ada berapa kilo, berapa gram begitu. Ya. Terus waqifatani, dan dia juga punya dua sisi. Gitu. Dua sisi. Tuzanu fihi a'malul ibad. Nah, disitulah amal manusia, hamba itu ditimbang. Yang tidak berbakti pada orang tuanya ditimbang. Amal berbakti pada orang tua ditimbang. Yang tidak sholat itu ditimbang. Yang sholat juga ditimbang. Satu orang itu, masing-masing, tidak bisa gabungan, enggak. Masing-masing satu orang. Coba kalau yang dia dapat giliran timbangan itu urutan 1 juta itu, paling belakang itu, apa enggak kepanasan terusan itu kalau belum dapat minum gitu ya. Ini adalah gambaran potret manusia di alam akhirat. Nah, coba kita lihat dalilnya apa sih ada mizan itu. Dalilnya adalah surat Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, wa nadha'u al-mawazinal qista liyaumil qiyamah. Ya, kami akan tempatkan timbangan gitu yang adil. Tidak berpihak. Nah, kalau di dunia kadang berpihak dia. Ada yang diganjel, ada yang wah main curang gitu. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, falatudzlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun juga yang didolimi, kata Allah, dengan timbangan itu. Nah, ini yang berfirman Allah, berarti kita yakin Allah pasti benar yang diucapkan. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang timbangan amal baiknya itu ringan itu, fa ummuhu, ummuhu, ummi, apa itu? Ibu. Itu kembalinya. Maka kenapa dalam bahasa Arab ibu itu dipanggil ummi? Itu karena kemanapun anak pergi nanti yang dicari ibunya. Gitu. Ke tempat kembali. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Itu kalau ditimbang amal baiknya sedikit. Kita yang mana? Jangan-jangan rusak ini amal baik kita selama ini. Dirusak dengan apa? Ya. Dirusak dengan riya. Dirusak dengan ketidakikhlasan. Dirusak dengan diungkit-ungkit. Nah, selama ini. Oh iya ya, saya kemarin ternyata iya. Saya beramal tapi tidak ikhlas gitu. Oh, berarti hari yang akan datang harus lebih baik. Lah inilah pentingnya apa? Berjamaah. Pentingnya menuntut ilmu, pentingnya silaturahim, pentingnya pengajian. Untuk pribadi saya ataupun untuk jamaah. Nah, ini. Kemudian kalau di dalam riwayat hadisnya yang menunjukkan bahwa timbangan itu ada, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu. Apa itu? Rasul kita Muhammad SAW bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Dua kalimat. Kalimat. Ya. Yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan diucapkan itu, tetapi berat di dalam timbangan. Ini kan? Jadi Allah suka dengan kalimat ini, ungkapan ini. Gitu. Terus tidak susah bagi kita untuk mengucapkan. Dan juga kalau ditimbang kalimat ini, kan amal saleh itu menjadi berat timbangannya. Apa itu? Adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enggak hafal. Saat inilah kita menghafal subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Nah, subhanallah walhamdulillah kepanjangan kan? Ini dalam hadisnya cuma ini. Allahu Akbar. Boleh. Ya ini hadisnya cuma pendek nih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi sambil nyupir juga bisa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim sambil naik komputer juga bisa. Subhanallah. Itu semakin kita banyak mengucapkan ini, oh berarti semakin berat timbangan kita. Itu semakin kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah ini berarti banyak-banyakan kita. Nah berarti kalimat ini bukan hanya milik orang kaya. Orang yang tidak kaya pun juga bisa berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah ini pun juga menjadi dalil ikhlas kalian bahwa timbangan itu ada. Nanti amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Berikutnya apa? Apa yang ditimbang itu? Yang ditimbang yang pertama adalah al-a'mal, amal perbuatan kita. Ya, salat kita, puasa kita, sedekah kita itu. Itu akan ditimbang. Wallahu a'lam, nanti menjelma menjadi barang itu. Salat kita itu kemudian ditimbang, taruh di timbangan. Ghibah kita itu menjadi amal, taruh di timbangan. Itu amal kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, yang baik dikumpulkan di tempat yang baik, yang buruk dikumpulkan tempat, ada berapa karung begitu, kemudian ditimbang. Itu yang pertama kali ditimbang. Oh, ternyata banyak amal baiknya, alhamdulillah. Itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang tadi itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ucapan itu kan amal perbuatan. Itu. Itu ditimbang. Ya, jadi amal perbuatan manusia itu ditimbang. Apa itu saja enggak cukup bagi Allah. Ternyata ditimbang, ternyata amal buruknya lebih banyak. Berarti neraka ya Allah. Oh nanti dulu, jangan. Ini baru amalnya, saya enggak ingin segera gegabah. Ya, langsung masukkan ke dalam neraka gara-gara amal perbuatan yang ia lakukan ternyata jelek. Nah, apalagi suhuful a'mal, bukankah amal perbuatan yang kita lakukan itu ditulis oleh malaikat? Ya kan? Ditulis oleh malaikat. Nah, lembaran-lembaran amal perbuatan yang kita lakukan yang ditulis oleh malaikat ini pun juga dipisah. Lembaran tulisan yang baik di sini, lembaran yang menuliskan amal perbuatan buruk di sini itu kemudian ditimbang. Ditimbang. Mana yang lebih berat? Amal baiknya atau buruknya? Nah ini dalilnya adalah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak gitu. Imam Al-Zahabi pun juga menyetujui. Nah dikatakan pada hari kiamat itu ada seorang hamba akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tampakkan ini loh catatan amal perbuatanmu, silahkan kamu ambil. Kemudian dilempar oleh Allah, catatan itu terbang sejauh mata memandang, ia kejar, ia kumpulkan itu. Nah, sudah dikumpulkan semua, tanya oleh Allah, gimana? Amal perbuatan, apa catatan amal perbuatan? Ya benar, ini yang aku lakukan, baik atau buruk? Buruk ya Allah, begitu. Catatannya, jadi catatan itu ditimbang. Dikumpulkan dulu. Kemudian tapi masih ada satu lembar ini. Diambil lagi. Dikejar, diambil. Itu ada kalimat la ilaha illallah. Keislaman, keimanan yang ia lakukan itu. Itu dicatat oleh malaikat. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya jelek. Nah, la ilaha illallahnya ini baik. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala timbang. Gitu. Jadi catatan jelek di sini. Catatan yang baik yang cuma satu la ilaha illallah di sini. Ya. ternyata la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan yang lain. Artinya keimanan kita ini, maka dikatakan itu paling mahal dibanding yang lain. Jangan sampai dilepaskan. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ditimbang bukan hanya amal, tapi juga catatan amal perbuatan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berikutnya yang ketiga, dan ini tidak cukup bagi Allah untuk memasukkan seorang ke dalam neraka, enggak cukup. Gitu. Yang ketiga adalah orangnya sendiri yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, al-amil nafsahu, pelakunya. Gitu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak menegakkan bagi mereka pada hari kiamat wazna sedikit pun juga. Ataupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi orangnya nanti yang ditimbang, orangnya sendiri. Jadi ini menunjukkan Allah Maha Adil. Allah tidak ingin mendolimi hambanya. Bahkan ketika timbangan itu menunjukkan amal perbuatan seseorang, itu tidak serta-merta terus seorang itu dimasukkan ke dalam neraka, karena Allah tidak ingin memasukkan orang ke dalam neraka hanya sekedar catatannya saja. Tapi juga amal perbuatan ditimbang, catatan ditimbang, terus orangnya pun sendiri juga ditimbang. Naik ketimbangan kamu, naik ketimbangan orang ini, baik gitu. Nah, ini kira-kira gambaran manusia pada hari kiamat tentang timbangan sebelum masuk Shiratal Mustaqim. Belum. Ini belum. Saya kira itu sudah jam 9.15. Anak-anak juga sudah pada ngantuk. Jadi saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Malam ini kita belajar tentang gambaran manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti di sana kita, amal kita, catatan amal kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan insyaallah tentang syafaat. Apa itu syafaat? Siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Bagaimana cara mendapatkannya? Ikuti minggu depan. Kalau enggak, saya kasih terjemahnya saja lewat LINE.